يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar wa minal bid'ah wa minal dhalalat ayuhal hadirun sami'u tulab wa talibat wa kadzalika al aba wal ikhwan barakallahu fikum. Jadwal yang semestinya malam hari ini adalah Ustadzuna Al-Ustadz Abu Musa hafidhahullahu taala, beliau berhalangan kondisi kurang sehat sehingga menggantikan beliau jadwal ini. Sebagai ganti juga malam Rabu dua kali hujan deras tidak bisa berangkat. Qadarullah ma syaa fa'al. Baik. Pembahasan kita adalah Kitabul Jami'. Masih pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tugas menghafal ini. Tugas menghafal. Baik, ainda MDW semuanya. 1, 2, 3, MDW 1, 2, 3. Kumu. Siap enggak? Enggak siap? Baik, mungkin karena pemberitahuannya baru mendadak. Kalau siap, apa betul? Yang siap, baca, baca. Baik. Ikra'u. An-Anes bin Malik. Ikra'u. Ya, yang hafal semuanya MDU. MDW, MDU. Hai, barakallahu fikum. Dari Anas bin Malik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun. Waladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi wa filabdin hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi." Muttafaqun alaih. Kemarin baca syarah kita mengulang lafaz hatta yuhibba li jarihi wa filabdin li akhihi al-mu'min. Dari situ kita ulang. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, la tu'minu hatta tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Engkau tidak beriman, yakni iman yang sempurna maksudnya di sini, sebenarnya akan datang di belakang penjelasannya, sehingga kamu mencintai sesuatu yang ada pada saudaramu kalau hal itu juga engkau cintai untuk dirimu berupa akhlak yang baik. Misalnya engkau suka temanmu berakhlak yang baik padamu, sebagaimana kamu suka juga memiliki akhlak yang baik dan yang lainnya dari perkara yang baik. Anta tuhibbu li nafsika al-khair wa takruhu laha asar. Kalau engkau mencintai untuk dirimu sendiri kebaikan dan engkau benci untuknya kejelekan. Kalau ahbab tasar li akika falasta bimu'minin. Kalau untuk diri sendiri suka yang baik, benci yang jelek. Kalau engkau suka yang jelek dari saudaramu, kalau engkau suka mencintai yang jelek, kalau itu menimpa pada saudaramu, falasta bimu'minin, maka engkau tidak beriman dengan iman yang sempurna. Temannya dapat kesusahan, temannya lama enggak hadir taklim. Kan enggak baik. Engkau malah suka seperti itu. Biarlah, biar bodoh nanti dia. Berarti engkau tidak mu'min dengan iman yang sempurna. Walau ahbabta man ul khairi an akhika atau man al khairi an akhika falasta bi mu'minin. Kalau engkau suka menghalangi kebaikan dari saudaramu, maka engkau juga tidak beriman dengan iman yang sempurna. Falabuda an tuhibbal khairu li akhika kama tuhibbu li nafsika. Maka wajib bagimu untuk mencintai kebaikan yang dimiliki oleh saudaramu sebagaimana engkau mencintai kebaikan yang ada pada dirimu. In ahbabta lahu syarr aw lam tuhib al khair lahu fa anta lasta bimuminin. Beliau ulang lagi, kalau engkau mensukai kejelekan bagi saudaramu, bagi dia, dan engkau mencintai apa? Atau engkau tidak mencintai kebaikan untuknya, maka engkau tidaklah beriman. Baik. Hadal hadis, ini mulai fikih hadisnya di sini mulai. Hadal hadisnya dulu alal hadzi wa targhib fi mahabbatil khair li ikhwanika. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya berisi anjuran al hadz wa targhib, dorongan, motivasi di dalam mencintai kebaikan yang ada pada saudara-saudaramu. Sangat anjuran yang sangat tandas di sini. Sampai dinyatakan tidak sempurna imanmu. Sampai tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya atau untuk saudaranya yang mukmin, sebagaimana dia suka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Artinya dorongan, motivasi agar kita cinta kepada kebaikan yang ada pada saudara muslim. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama akhbarna anal imana yantafi la lina'lam anahu yantafi lakin min ajri an nuhafidhu ala imanina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya keimanan itu ternafikan bukan untuk diketahui atau diilmui. Iman itu hilang, ternafikan itu saja bukan. Akan tetapi fungsinya, gunanya adalah agar kita menjaga iman-iman kita. Akan menjaga iman-iman yang ada pada kita ini. Wa nuhibbu li ikhwanina ma nuhibbu li anfusina. Dan agar kita mencintai terhadap yang ada pada saudara-saudara kita berupa kebaikan, sebagaimana kita suka juga untuk diri kita kalau memiliki sekian banyak kebaikan. Baik, itu teranggap fikih hadis yang pertama. Fi hadzal hadis fawaid, masuk fikih hadis yang kedua. Awalan boleh disebut yang kedua atau masuk yang pertama juga boleh, tidak penting masalah penomoran. Jawazul qasami bihadhihi sighah, bolehnya seorang bersumpah dengan ucapan walladzi nafsi biyadihi. Nah, boleh bersumpah dengan lafaz ini. Wajhu dzalik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqsama bihi. Sisi pembolehannya adalah karena Nabi pernah bersumpah dengan mengucapkan lafaz ini. Berarti boleh. Baik, juga ada lafaz-lafaz yang lain nanti dibawakan tentang sumpah yang pernah Rasulullah ucapkan. Wa min fawaidihi jawazu al-iqsam bi ghairi istiqsam. Ikhtiar hadis berikutnya dibolehkan bersumpah walaupun tidak ada yang minta kita dari orang lain untuk minta kita bersumpah. Nah, itu boleh. Untuk sebuah kalimat yang penting perlu sumpah misalnya, maka kita bersumpah walaupun tidak diminta. Yakni jawazu an yaqsima al-insanu bi ghairi ma yatlubu minhu. Maksudnya bolehnya seorang itu bersumpah tanpa diminta terlebih dahulu oleh orang yang lain. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yutlab minhu dzalika. Dalam hadis ini Rasulullah tidak diminta untuk bersumpah. Sahabatnya enggak ada yang minta, tapi Rasulullah bersumpah sendiri. Baik. Idza qala qa'il alaysa hadza mukhalifun liqaulihi ta'ala wahfadu aymanakum. Bukankah ini bertentangan atau menyelisihi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 89 ayat tasyah wa samanin. Allah mengatakan wahfadu, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian, aymanakum, sumpah-sumpah kalian. Yakni la tahlifu ila lisababin, maksudnya janganlah kalian bersumpah kecuali dengan sebab. Fayuqalu na'am nahfadu aymanana. Betul, memang kita tidak diminta bersumpah di sini. Dan di situ kita suruh menjaga sumpah-sumpah kita. Fayaqulu na'am, iya, nahfadu aymanana, kita menjaga sumpah-sumpah kita. Wa hadza la yu'aridul ayata. Ini enggak bertentangan dengan ayat. Kemudian beliau terangkan, li'anna hadza muhimun jiddan aqsama nabiyyun sallallahu alaihi wasallam bidzalik min ajri quwwatil hadzi ala an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena hal ini penting sekali sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan itu, dengan lafaz sumpah yang beliau bawakan. Karena kuatnya dorongan, kuatnya anjuran agar seorang itu mencintai terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu kebaikan yang ada pada dirinya. Itu alasan yang pertama, kuatnya dorongan agar kita mencintai bagi tetangga kita yang memiliki kebaikan-kebaikan sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Berikutnya alasannya, fali ahamiyatil maudhu, karena pentingnya sebuah taufik, taufik atau taufik, taufik ya, sebuah judul, nah, karena penting sebuah judul, sebuah pembicaraan, aksama Nabi Sallam alaihi, maka Nabi pun bersumpah atas peristiwa, atas sebuah perkataan, atas sebuah kejadian yang penting tersebut. Alaihissallahu ta'ala amaru nabiyahu ayyuksim, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah perintah Nabi kita untuk bersumpah? Jawabannya bala, fi thalafi ayat, dalam tiga tempat di bawah ini. Nabi bersumpah untuk menunjukkan sebuah perkara yang penting. Yang pertama tentang dibangkitkannya manusia ini. Sesuatu yang penting, maka Rasulullah disuruh bersumpah. Lihat ayatnya, al-ula, al-halfu ala anna sayub'atun. Sumpah bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan setelah kematiannya. Setelah kiamat dunia ini, manusia akan dibangkitkan. Allah mengatakan dalam surat Taghabun ayat Sabi'ah, Qul bala wa rabbi latuba'atsun. Katakanlah wahai Muhammad SAW, bala, tentu, wa rabbi, ini sumpahnya, demi Rabbku, latuba'atsunna, mereka atau kalian, kalian akan dibangkitkan. Apa awal ayatnya? Za'amal ladina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'una fima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Baik, bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka enggak yakin kalau sudah mati ya sudah selesai urusan. Nah, gitu ya. Enggak. Kalau selesai mati enggak ada urusan lagi, enggak ada kebangkitan, enggak ada pengadilan, enggak ada hisab. Rugi orang mukmin yang beriman, capek-capek di dunia ini. Nah, dengan orang-orang yang kafir, yang tidak beramal, tidak punya keyakinan, yang tidak punya akidah, bebas hidupnya, enak, kok enggak disiksa di akhirat, rugi orang mukmin kalau begitu. Sumpah yang kedua, lihat, al-hafwa ala al-Qur'ana haqqun, Rasulullah disuruh bersumpah untuk menyatakan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang hak. Ayat Yunus ayat 35 atau 25, angka 3-nya kurang jelas apa 3 atau 5. Wa yastambi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq. Mereka mencari tahu kepadamu apakah Al-Qur'an tersebut betul atau salah begitu, apakah dia benar. Ragu-ragu orang ini. Maka Rasulullah disuruh mengatakan, jawablah, katakanlah pasti, iya, demi Rabbku, sungguhnya Al-Quran adalah sungguh benar. Walaupun juga masih banyak orang yang meragukan Al-Quran. Al-Quran buatan manusia biasa, dan kata-kata yang semisal dengan itu, ucapan syair, orang yang ahli membuat bait syair dan membuat Al-Quran ini. Padahal jelas tantangannya, kul ing kuntum, kul ing kuntum fi raibim mimma nazzala 'ala abdina fa'tu bi suratin, dan seterusnya ila akhir ayat. Kalau kalian dalam keraguan, maka buatlah yang semisalnya, sesurat atau seayat, yang tentunya mereka tidak akan sanggup. Baik, sumpah yang ketiga tentang datangnya hari kebangkitan ini, sebuah kepastian. Allah mengatakan dalam surah Saba ayat 3, wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'ah. Orang-orang kafir berkata, as-sa'ah, nama lain dari al-qiyamah, itu tidak mendatangi kita. Tidak ada, enggak beriman mereka orang-orang kafir. Rasulullah sudah menyatakan, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Baik, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti demi Rabbku, kiamat itu latatiyannakum, akan mendatangi kalian. Baik. Yang mana termasuk mengimani datangnya yaumul kiamat, mengimani setelah peristiwa setelah yaumul kiamat. dan seterusnya rangkaiannya yang panjang sudah dibahas di akidah wasitiyah oleh Syaikhul Islam juga di kitab-kitab akidah yang lain. Baik, dulu pernah kita sebutkan Nabi pernah bersumpah sebanyak berapa kali dulu? Belum ada, bilangnya di sinilah tempatnya. Wa Nabi sallam aqsama fi akthar min sittina mawdhi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah lebih dari 60 tempat. Masyaallah. Ingat-ingat ini faedah yang belum pernah mendengarkan. 60 tempat Nabi pernah bersumpah tertera dalam banyak hadis tentunya, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu la yaqsimu illa wal maqamu yaqtazi at-taqsim atau al-qasam sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidaklah bersumpah kecuali memang maqamnya, tempatnya mengharuskan untuk Nabi itu bersumpah karena pentingnya pernyataan yang akan disampaikan nantinya. Sehingga Nabi bersumpah, tidak sedikit-sedikit sumpah sepanjang hidupnya. Nah, kalau 60 lebih kalau dibuat rata-rata gitu kan berarti setahun sekali misalnya, anggaplah gitu. Tentu kan enggak begitu, karena masa kecilnya kan Rasulullah tidak bersumpah dan enggak dinukilkan sumpahnya gitu. Wallahualam. Yang dinukilkan adalah setelah beliau apa diangkat menjadi Nabi An-Nubuwah. Tapi faedah berikutnya, intifa'ul iman amman la yuhibbu li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dinafikannya keimanan dari orang yang tidak mencintai terhadap saudaranya atau terhadap tetangganya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Oh iya, dinafikan di sini adalah dinafikan apa? Dinafikan kesempurnaannya. Nah, akan datang penjelasannya. Enggak beriman, artinya enggak beriman secara sempurna begitu. Wal hadza ya'ni al-kufur, apakah yang dimaksudkan tidak beriman di sini berarti kufur? Kalau enggak suka kebaikan yang ada pada temannya berarti dia itu kufur begitu. Enggak. Qala jawabannya la. Lakinnahu yantafi anhu kamalal kamalul iman. Nah ini. Penjelasan kesempurnaan iman baru di sini. Dari depan kalau kita enggak baca duluan itu enggak beriman. Kalau tanya enggak beriman berarti kafir, Sat. Oh, jangan langsung gitu ya. Baik, bukan. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Bukan kekufuran begitu. Jadi kalau orangnya kafir karena enggak mencintai kebaikan saudaranya, bukan. Tapi kesempurnaan iman itu ternafikan. Tetap masih ada imannya, tapi tidak sempurna. Alasannya, li'ahna ahla sunnati ajma'u ala anna ma la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih laisa bikafirin, lakin intafa'anhu kamalul iman. Karena ahlu sunnah bersepakat, sesungguhnya seorang yang tidak menyintai kebaikan yang ada pada saudaranya, sebagaimana kalau dia suka untuk dirinya sendiri, ini tidak kafir pelakunya. Akan tapi dia ternafikan kesempurnaan iman. Baik, min fawaidih berikutnya, keberapa? Kalau enggak dihitung yang atas sendiri berarti 1, 2, 3, 4. Tempat sini ya. Ya juzu nafyu syai' li nafyi kamalihi. Bolehnya untuk menyatakan peniadaan sesuatu dengan menyatakan peniadaan kesempurnaannya. Bolehnya meniadakan sesuatu dengan apa? Dengan tidak adanya kesempurnaan yang ada pada sesuatu itu. Baik, akan jelas dengan contoh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata fi hadrati ta'am. Hadis sahih. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan, sudah dihidangkan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan. Terlebih kalau saat itu lapar sangat, sudah pengin, hasratnya sudah menggebu untuk makan itu. Itu tidak ada sholat bagi dia. Maksudnya bagaimana? Hadza nafyu lil kamal, untuk melakukan kesempurnaan sholat. Kalaupun dia memaksakan sholat dulu, makanya nanti tetap sholatnya apa? Sah. Bukan nanti enggak ada sholat, nanti enggak sah sholatnya, enggak. Nah, yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Tidak sempurna. Karena apa? Pikirannya mikirkan. Waduh, gitu ya. Ingat makanan, sambal terasinya sama ikan asinnya ini. Gitu ya. Ingat. Baik. As-salatu la takunu kamilatan bihadrati ta'am. Nah, salat itu tidak sempurna dengan hadirnya makanan. Nanti sudah dihidangkan, siap santap. Juga wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Juga ketika seorang itu menahan bi'afi dan bi'aka. Menahan. Nanggung ini. Sudah dapat 3 rakaat maghrib. Sudah rukuk selesai. Sempurna rukuknya mau bangkit. Terasa bi'aka atau bi'afi. Gimana? Ditahan atau mundur? Kalau mundur eman-eman rasanya. Nah, gitu. Baik. Maka dia memaksakan diri. Insya Allah masih tahan ini. Bisa ditahan sampai selesai salam. Maka dia terus ikut sholat. Nah, orang seperti ini bagaimana? Sholatnya tidak sempur, tidak sempurna. Akhirnya jam geram, jam banyaknya sudah ke tempat yang untuk digunakan qada'ul hajah. Lakin la yunfi say'un illa lintifa'i wajibin fihi. Akan tapi, tidaklah sesuatu dinafikan kecuali kalau yang wajib ditinggalkan. Sampai meninggalkan yang wajib. Akhirnya at-tahiyat dan terusnya itu enggak dikerjakan, langsung salam. Kan meninggalkan yang wajib. Nah, berarti kalau itu enggak ada sholatnya. Enggak ada sholat, bukan hanya enggak sempurna, tapi enggak ada sholatnya, enggak sah. Harus ngulangi. Kalau sudah mundur, atau belum selesai, kok tidak salam duluan, terlebih dalam jamaah, imam aja belum salam, kok dia salam duluan. Nah, ya enggak sah sholatnya. Berarti itu enggak sah. Nah, beda dengan yang bisa bertahan dan sampai akhir salam. Wa min thumma na'khudu annahu yajibu alaina an nuhibba li ikhwanina man nuhibbu li anfusina. Maka kita mengambil faedah wajibnya untuk kita mencintai kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara-saudara kita, sebagaimana kita mencintai kebaikan-kebaikan kalau itu ada pada diri kita masing-masing. Terulang-ulang agar seorang itu apa? Rusuh, keilmuannya. Benar rasikhina fil ilm, untuk mengungkapkan ilmu. Beliau, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengulang-ulang. Mengulang-ulang lafaz hadis yang sudah zahir. Nampak bisa langsung dipahami. Fikah hadis berikutnya, wa min fawaidil hadis annahu yasihu ayyun fi al-imana al-mutlaq ayun fi al-imanu al-mutlaku aman indahu mutlakul iman. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya sah untuk dinafikan keimanan yang mutlak dari orang-orang yang di sisinya mutlaku iman. Dengan kalimat-kalimat berikutnya ini akan lebih jelas. Apakah iman mutlak dan mutlaku iman? Dibalik bahasanya, ungkapannya. Katakannya dibalik. Iman mutlak berarti iman yang sempurna. Yang sempurna. Mutlaku iman, masih tersisa iman di dalam hati itu, tapi enggak sempurna gitu. Mutlaku iman. Baik, li anna hadzal hadits nafa al-iman al-mutlaq allati huwa al-kamal. Nah, lihat. Karena dalam hadis ini dinafikan keimanan yang mutlak yaitu kesempurnaannya. Maksudnya gitu. Al-iman al-mutlaq artinya apa? Kesempurnaan iman. Wastami ila qawlihi ta'ala, dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Beliau akan menguraikan secara singkat. Kalau seorang yang ketika disebut nama Allah misalnya dia enggak sampai bergetar hatinya, rasa takutnya enggak tumbuh, berarti enggak beriman. Lihat nanti keterangannya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu ialah ketika nama Allah disebut hatinya itu gemetar, tumbuh rasa takutnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat Al-Qur'an dibacakan, dia bertambah imannya. Semua orang seperti ini enggak langsung bertambah imannya, gemetar hatinya, rasa takutnya tumbuh. Kan enggak semuanya orang. Qalil nanti akan beliau sebutkan di belakang. Wa 'ala rabbihim tawakkalun, dan atas Rabb mereka mereka pasrah. Bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari harta yang mereka miliki mereka dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya innamal mu'minun, yakni mal mu'minuna ilaha ulai. Innamal mu'minun makna hanyalah yang beriman, ai tidaklah orang yang beriman kecuali yang mereka disifati ini dalam ayat-ayat yang sudah dibaca ini. Itulah orang hakikat iman yang sempurna itu seperti itu. Baik, laukulna, maka kalau kita mengatakan innal murad bihadil ayati mutlaqul iman lan tafal iman an katsir minnas al-yaum minal ladzina idza dzukirallahu tujal qulubuhum qalil. Kalau kita mengatakan bahasanya dimaksud ayat ini adalah mutlaqul iman, yaitu iman yang sempurna. Kalau kita mengatakan demikian, maka akan ternafikan dari sekian banyak manusia pada hari ini, yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah, apakah hatinya itu menjadi gemetar, tumbuh rasa takutnya? Seperti itu. Kalau iya, berarti sedikit. Sangat sedikit, kata beliau. Nah, karena apa? Enggak paham isinya Al-Quran itu dibaca itu ayat aja. Enggak paham isinya, artinya apa? Kok menjadi takut, jadi tumbuh imannya. Enggak paham. Disebut nama Allah. Kenal makrifatnya pada Allah aja sangat sedikit sekali. Ilmu tentang makrifatullah. Nah, itu sangat sedikit sekali. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana hadi aidan qalil. Kemudian kalau dibacakan ayat Al-Qur'an imannya menjadi tambah. Ini juga sedikit. Jadi dua penjelasan ini bergabung dengan yang tadi, ketika disebut nama Allah, makrifat kepada Allah sangat sedikit sekali ilmunya. Iya. Dibacakan Al-Qur'an enggak paham isinya, apa isinya? Bahasa Arab enggak tahu. Tapi kalau bahasa Inggris, jangan tanya. Sangat diutamakan. Kurang sekolah formalnya, tambah kursus-kursus. Biar mahir bahasa Inggris. Gaknya bahasa Inggris. Perlu mau kerja ke luar negeri, harus pinter bahasa yang lainnya. Bahasa Cina. Bahasa apa lagi? Dia pelajari. Tapi kalau untuk bahasa Arab, malesnya minta ampun. Iya, malesnya minta ampun. Bahkan jangan ditanya malasnya. Enggak kenal bahasa Arab itu apa, ibaratnya gitu. Baik. Nah, kalau dimaksudkan adalah orang yang begitu dengan Al-Qur'an langsung tambah imannya, itu sangat sedikit. Banyak kaum muslimin berarti enggak beriman kalau begitu. Enggak beriman secara sempurna. Lakin al-murad huna al-minuna al-gummal alladzina kamula imanuhum. Tapi yang dimaksud di ayat-ayat tadi adalah orang-orang beriman yang imannya adalah sempurna. Nah, artinya kalau setelah keimanan yang tidak sempurna ada tetap. Tetap masih ada. Kalau harus sempurna itulah yang sulit, sangat sedikit. Baik, contoh yang lain beliau sebutkan. Amma qauluhu ta'ala fatahrir raqabatin mu'minatin. Dalam sebuah pelanggaran tertentu, ada dalam syariat Islam ini perintah untuk memerdekakan budak yang mukminah. Memerdekakan budak yang mukminah. Fal murad mutlaqul iman. Maka yang dimaksud mukminah di sini adalah semata-mata adanya keimanan dalam hatinya si budak tadi. Baik. Walihada yasihu an ya'tikal insan abdan fasikan laisa bikafir. Oleh karena itu sah ketika dia punya tanggungan syariat ini berupa memerdekakan budak mukminah, dia sekedar nyari budak walaupun dia itu dapatnya yang fasik, tapi tidak kafir. Budak yang fasik tetap masih ada imannya. Apa namanya fasik? Al-khurud an ta'atillah. Banyak ketaatan yang dia tinggalkan, tapi dia masih beriman, bukan kafir, maka sah. Dicari sudah dapat setelah membeli dan yang lainnya kemudian dimerdekakan. Idzan nafyul iman huna al iman mutlak yani al kamil. Kesimpulannya kalau begitu, penafian iman di sini adalah penafian iman secara sempurna, al iman al mutlak yani al kamil. Jadi mana hadis yang di depan, la yu'minu waladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum atau la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi wa fil abdin li akhil mu'min wa bil adim li jarihi mayuhibu li nafsi. Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna keimanan seseorang, atau tidaklah sempurna iman seorang hamba, sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi keimanan yang sempurna, yang sempurna, bukan berarti apa iman yang selain itu. Nah, maksud selain itu adalah apa? Iman, iman yang tadi disebutkan yang dinamakan kesempurnaannya, bukan artinya enggak beriman sama hal-hal kafir begitu. Tidak demikian. Bisa dipaham ya? Barakallahu fiikum. Selesai pembahasan hadis yang mulia ini. Isaknya jam berapa? Lebihnya 7 lebih 12 11 sekitar itu. Baik, membaca hadis berikutnya nanti yang untuk tugas hafalan depan, hadis yang berikutnya ini hadis Ibnu dari Ibnu Mas'ud. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'dham? Qala taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu tsumma ay? Qala an taqtula waladaka khasyata ay yakula ma'ak. Qultu tsumma ay? Qala an tuzaniya fi halilati jarika, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dia ini betisnya kecil, Abdullah bin Mas'ud itu betisnya kecil gitu. Baik, bukan, ini bukan celaan ya, bukan celaan, bukan. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apa yang terbesar itu? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tandingan, padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan dirimu. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa setelah itu? Rasul mengatakan, engkau membunuh anakmu, khawatir makan bersamamu. Ada penjelasannya, khawatir kemiskinan dan yang lainnya. Tentang penjelasannya di syarahnya. Kemudian bertanya lagi, Ibnu Mas'ud ini, kemudian apa lagi? Rasul memberikan penjelasan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka lafat tuzani, artinya memang istri tetanggamu itu mau sama-sama, lain dengan memperkosa kan sebenarnya enggak mau. Maka dibedakan antara lafat zana yasi dengan tuzani. Begitu. Dibedakan lafatnya. Bedanya lafat tambahan huruf berarti mengandung makna yang beda. Baik. Antazni berzina, mungkin yang sana enggak mau tapi kamu paksa, artinya gitu. Pemerkosaan. Tapi kalau antuzani sama-sama mau. Beda kan? Maknanya gitu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu dalam keadaan mereka pun suka. Muttafaqun alaih, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, barakallahu fikum. Ini tugas membaca apa menghafal hadis ini pada jadwal kajian kita. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.